langsung saja kita mengikuti penafsiran surah Al-Hadid pada ayat ke-16 bersama Al-Ustaz Adi Al-Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, pendengar hang dimanapun antum berada, nassallallahu alaihi wa lakum alkhair an yaj'alani wa iyyakum mafatihal khair wa maghaliqal syarr kama nassallallahu alal ilmin nafi' wal 'amal shalih wa an namuta 'alal islam wal iman. Baiklah ikhwatal iman, pendengar radio hang dimanapun antum berada, hayyakumullah wa bayyakum. Pada kali ini kita insyaAllah akan sedikit berbicara tentang tafsir firman Allah Azza wa Jal sebagaimana yang sebagiannya kita pahami dari kitab At-Tafsir Fathul Qadir yang dikarang oleh Imam Ash-Shawqani rahimahullah, kemudian juga tafsir Taisirul Karimur Rahman yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala kadhalik. Maka silakan kita, bagi anda yang mempunyai mushaf, melihat surah Al-Hadid ayat 16. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum lidhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitab min qablu fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. الله عز وجل berfirman yang artinya, belumkah tiba waktunya, kapan lagi saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum mereka. Jangan mereka mencontoh dan mengikuti jejak-jejak dan pola hidup ahlul kitab dari kalangan Yahud dan Nasara. Mereka telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya ketika kering, sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Ikhwatul iman rahimakumullah, para ulama di antara mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil dilarangnya tasyabbuh, menyerupai orang-orang kufar. Di dalam ayat yang mulia ini melarang kaum mukminin berperilaku mempunyai hati yang kasar, hati yang keras seperti kerasnya hati yang dimiliki ahlul kitab. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu, kapan lagi saatnya hati orang yang beriman itu khusyuk tatkala ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan lagi mereka khusyuk hati mereka di dalam menerima, lembut hati mereka menerima kebenaran. Oleh karena itu, ini di antara ciri-ciri ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, di sebagaimana disebutkan para ulama kita mufassirin, menyebutkan beberapa ayat dan tentang ciri-ciri sifat-sifat Yahud. Antara lain adalah firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidaklah demikian. Dibacakan kepada idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan itu adalah asatirul awwalin, cerita-cerita zaman dahulu, cerita burung. Maka Allah membantah mereka, kalla, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim, bahkan hati mereka lah yang telah kotor, yang tertutupi asnya hati. Maka disebutkan para ulama, di antara penyebab kerasnya hati, tidak ada kelembutan pada hati, adalah az-zunub, banyaknya tumpukan-tumpukan dosa dan kemaksiatan, sehingga dia pun merasakan wahsyat, kekerasan dan kekeringan batin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan seorang pencuri dengan aparat keamanan, bagaikan seorang budak yang telah melakukan kesalahan fatal terhadap tuannya, maka dia pun merasakan batin seperti itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terasa hambar hidupnya sudah. Boleh saja dia diberikan Allah harta dan yang melimpah, pangkat dan jabatan, tapi itu baginya adalah tidak bisa sebagai pelipur dara, tidak bisa mengobati kerasnya hati. Di atas kesenangan duniawi seperti itu, dia masih merencanakan ingin bunuh diri dan yang lain-lain. Percekcokan-percekcokan yang terjadi dalam batinnya, peperangan-peperangan, pertengkaran antara batin dengan dirinya terjadi, itu adalah lantaran tumpukan dosa. Oleh karena itulah ikhwatal iman rahimakumullah, maka disitulah seorang mukmin sedianya tatkala sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, maka dia zahir dan batin dia telah dia serahkan kepada Allah azza wa jalla rabbul izzah, dan dia mengetahui haqa'iq wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada-Ku, menghamba, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara penyebab hati itu keras adalah az-zunub, dosa-dosa. Maka di antara dosa yang paling menghancurkan hati itu adalah syirik kepada Allah azza wa jalla. Kemudian kabair az-zunub, dosa-dosa besar. Kemudian dikatakan para ulama adalah as-sagair, dosa-dosa kecil yang terus-menerus dilakukan. Karena pegunungan yang tinggi itu adalah merupakan tumpukan kerikil-kerikil kecil. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah?" Tidakkah kapan lagi saatnya mereka itu, orang beriman itu, khusyuk hatinya tatkala zikir? Tatkala kita ikhwatal iman rahimakumullah melihat subhanallah diri kita, ya subhanallah, kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, kita enggak terasa sudah di penghujung. Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, hati kita kemana? Allahu akbar, Allahu akbar, kita sudah tahunya sudah selesai zikir. Kita salat itu terasa ketika mau Allahu akbar, mau takbir. Begitu sudah salam, sudah habis ya. Ketika sudah Allahu akbar, ingat seluruhnya, yang utang-utang ingat, semua yang tertinggal, barang-barang yang lain-lain ingat. Kapan lagi kata Allah Subhanahu wa taala kita khusyuk untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Terkadang kita melihat orang-orang yang berzikir dengan zikir yang bid'ah, mereka itu menangis. Begitu khusyuknya mereka, dan ini kita didapatkan kepada kadang-kadang pada diri kita. Namun ini adalah tentunya zikir, biar bagaimanapun khusyuk, perasaan khusyuk tentunya tidak menunjukkan kebenaran mereka. Karena kalau masalah perasaan enak dan perasaan enjoy itu bisa juga dirasakan oleh mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah, seperti orang-orang yang mabuk. Dan kalau kita katakan, apakah engkau merasakan keindahan, ketenangan batin tatkala mabuk? Kata dia, iya. Bahkan dia merasa bagaikan raja dunia. Tatkala dia sudah sadar, maka tidak ubahnya dia bagaikan tikus yang kehujanan di kolong jembatan. Begitulah ikhwat aliman. Tak seorang pun kaum mukmin yang mengatakan bahwa dia adalah hak. Maka mereka yang berzikir sampai menangis-nangis dengan zikir yang bid'ah, tidaklah serta-merta menjadikan mereka itu di atas al-haq. Karena ikhwat aliman rahimakumullah, banyak sekali kadang-kadang manusia itu tatkala dia katanya bergabung dengan salah satu kelompok tertentu dalam Islam, dia merasakan ketenangan batin tidak dia dapatkan sebelumnya. Lalu dia mengatakan bahwa jamaahnya itu hak. Ini adalah kebatilan. Karena orang yang narkoba itu tatkala dia menyuntikkan narkoba ke tubuhnya, faqasat qulubuhum, maka hati mereka pun mengeras dan mengencang. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa sebab turunnya ayat yang mulia ini, surah Al-Hadid ayat 16 ini, adalah Allah turunkan tatkala para sahabat mulai nampak pada diri mereka banyaknya canda dan tawa. Oleh karena itu sudah disebutkan oleh para ulama, di antara penyebab kerasnya hati itu sebagaimana diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar adalah banyaknya canda dan tawa. Pada dasarnya ikhwatal iman rahimakumullah, bahwa canda dan tawa itu dibolehkan. Rasulullah bercanda dan Rasulullah SAW tertawa dan nampak kadang-kadang gigi geraham beliau. Tetapi tidak selayaknya seorang mukmin memperbanyak canda dan tawa yang bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya bercanda dan bermain-main, bersenda gurau, maka Allah pun di dalam Musannab Ibn Abi Syaibah bahwa sebab turunnya ayat yang mulia ini adalah setelah nampak pada para sahabat mulainya banyak canda dan tawa dan dari mereka, maka Allah pun menegur mereka, alam ya'ni lilladzina, mereka kecuali yang memasang label itu. Dan ada lagi yang hati itu ikhwatal iman bagaikan kalkuzi mujakhia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan tempurung ataupun teh kotor balik, sehingga dia pun tidak mampu lagi membedakan mana yang hak mana yang batil. La ya'rifu ma'rufan, dia tidak mengenal yang baik lagi. Wa la yunkiru mungkaran, dan tidak sanggup lagi dia mengingkari kemungkaran. Oleh karena itulah sudah bahaya sekali ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itulah disebutkan para ulama tentang dampak dan bahaya kerasnya hati itu adalah hilangnya rasa kasih sayang yang disebabkan oleh tumpukan dosa, sehingga nampak seseorang itu berperangai jisimnya jisim manusia, tapi perangai bagaikan perangai serigala yang kehausan dengan mangsanya itu. Anak disikat, istri disikat, teman kerja disikat, semuanya disikat. Tidak ada kehilangnya kelembutan dalam hati. Riwayat hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana Rasulullah SAW qabbala sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibnu Ali. Satu ketika pernah Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala an, wa indahu al-Aqra ibn Habis. Di mana di ketika itu di samping Rasulullah ada salah seorang Arab Badui yang bernama Aqra bin Habis At-Tamimi, sedang duduk melihat Rasulullah mencandai mencium cucunya yang tercinta itu. Faqala al-Aqra, maka Aqra bin Habis mengatakan, ya Rasulullah, inna li ashratun min al-walad, sesungguhnya saya mempunyai 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahada, saya tidak mencium seorang pun dari mereka. Fa nadhara ilaihi Rasulullah sallam, maka Rasulullah pun memandangi orang tersebut dan mengatakan, la yarhamu man la yarham la yurham, orang yang tidak kasih sayang, tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Lihatlah, kama tadi nutudan, sebagaimana kamu mempergauli, begitu jugalah kamu dipergauli oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah makhluk yang ada di bumi, niscaya Allah zat yang maha tinggi yang ada di langit mengasihani kalian. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, kadang-kadang kita dapatkan diri kita kok bengis sekali, tega kali dan seterusnya, itu ternyata adalah qaswatul qulub. Oleh karena itulah di antara penyebab kerasnya hati disebutkan oleh para ulama kita, yang kedua adalah tarkus sunnah. Setelah kita mengatakan bahwa sebab kerasnya hati yang pertama adalah az-dzunub, tumpukan dosa, yang kedua adalah tarkus sunnah, menyepelekan amal-amal sunnah seperti sunnah ratibah, seperti sunnah wudu dan yang lain, seperti zikir setelah salat. Sampai-sampai pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu melihat seseorang yang begitu salam langsung pulang, maka dia marah, ya akhi alaysa laka lillahi hajah, tidakkah kamu wahai saudaraku mempunyai keperluan kepada Allah? Wallahi la inni, demi Allah saya meminta kepada Allah hatta al-milih, sampai garam pun saya minta kepada Allah. Maka ikhwat aliman rahimakumullah, di antara penyebab qaswatil qulub, kerasnya hati, adalah tarkus sunnah, meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, yang nafilah. Di dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, innahu layughanu qalbi. Kadang-kadang kata Nabi SAW, timbul perasaan dalam hatiku kegelisahan. Wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Oleh karena itu saya meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum jami'an menghitung komat-kamitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah wa tubu ilaihi, astaghfirullah wa tubu ilaihi. Dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Salihin bahwa lafaz istighfar itu adalah astaghfirullah, astaghfirullah, ataupun astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih di luar salat. Maka dihitung para sahabat Nabi SAW itu bahwa dia mengucapkan 180 kali sampai 100 kali dalam satu majlis. Itu menunjukkan juga para sahabat bermajlis dengan Rasulullah bukan tidur, bukan ngantuk, tetapi sampai mengetahui selama berapa Rasulullah SAW itu berbicara, dan bahkan komat kamitnya pun dihitung para sahabat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti sekarang ini. Di sini para ulama mengatakan, mentafsirkan makna innahu la yughanu qalbi, makna al-ghain, itu artinya adalah gundahan, kesedihan dalam hati yang disebabkan karena meninggalkan sesuatu perkara yang sunnah. Maka meninggalkan terus-menerus tumpukan sunnah, tidak diamalkan sunnah, menyebabkan kerasnya hati. Maka kita bisa menilai diri kita tatkala kita tidak peduli sunnah-sunnah rawatib, zikir-zikir tidak peduli lagi, zikir pagi dan sore. Itu menunjukkan indikasi-indikasi dan tanda-tanda di mana hati sudah mulai mengeras. Diingatkan kepadanya, dia ketawa saja, dia tidak menangis. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian di antara penyebab kerasnya hati seseorang adalah sima'ul aghani, mendengarkan nyanyian-nyanyian. Hal itu adalah sebagaimana riwayat-riwayat banyak menyebabkan kerasnya hati. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan la tukthirul kalam. La tukthirul kalama bighairi dzikrillah. Jangan kalian terlalu berbanyak-banyak di dalam berbicara yang bukan zikir kepada Allah. Fa in, kenapa wahai sahabat Nabi yang mulia? Beliau mengatakan fa inna kathratal kalam bighairi dzikrillah, karena terlalu banyak berbicara bukan untuk zikir kepada Allah, selain zikir kepada Allah, qaswatun lilqulub, penyebab kerasnya hati. Wa inna ab'ada an-nasi minallahi al-qalbul qasi. Kata beliau, di antara bahaya kalau hati sudah mengeras, adalah sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah pemilik hati yang keras. Oleh karena itulah di dalam hadis yang sahih tentang seorang perempuan, seorang wanita, dakhalat imra'atun an-nara fi hirra. Dan seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Hiya habasatha wa la at'amatha. Dia memenjarakan kucing tersebut dan tidak membiarkannya, yani, dan dia tidak wala at'amatha, tidak memberi makan dan minum pada kucing tersebut. Wala tarakatha, dan dia tidak membiarkannya lepas. Ta'kulu hasyaisil ard, agar kucing tersebut memakan binatang-binatang yang melata. Nah, di sini Allah SWT, apakah Allah Azza wa Jalla mengazab wanita ini karena yakni mengurung kucing sampai mati karena penghargaan terhadap kucing? Lah, bukan karena itu. Tetapi adalah wanita ini masuk neraka karena jawab kerasnya hatinya itu. Sampai-sampai dia, di antara indikasinya dia itu tidak ada perasaan kalau kucing itu dia kurung, tidak merasakan bagaimana rintihan kucing itu, laparnya kucing begitu butuh makan dan minum, lalu dia tidak lepaskan keluar dan dia tidak kasih makan. Maka kekerasan hati inilah yang merupakan lambang ahlun nar. Nasallallahu alaihi wasallam. Musta'an. Maka di sini lihat di mana wanita ini mempunyai hati yang keras. Oleh karena itulah ikhwatal iman rahimakumullah, dalam hadis yang lain ada seseorang yang wanita yang lain disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, seorang wanita masuk jannah gara-gara anjing. Wanita zaniyah. Di mana rupanya biarpun wanita mukminah ini terlanjur melakukan kesalahan di hadapan Allah, namun dia masih menyisakan batin yang lembut. Ya Rabb, tatkala dia melihat anjing yang begitu kehausan banget dan dia memberikan, masih ada perasaan kelembutan, kelembutan hatinya, maka dia pun tidak tega melihatnya dan mengatakan, ya Rabb, sungguh anjing ini mau mati kalau enggak saya kasih minum. Dia merasakan apa yang dirasakan hewan. Kalau sudah hewan saja dirasakan seperti itu, bagaimana kalau manusia? Tentunya lebih lagi. Apakah ini karena penghargaan kepada al-kalb, anjing seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala, cinta pada anjing ini? Lah, bukan itu yang dimaksud. Tetapi adalah kelembutan hati yang dimiliki seorang wanita. Karena banyak kadang-kadang kita lihat manusia, subhanallah, kalau dia berjalan melihat anjing, lempar. Sampai meraung-raung anjing itu dilempar. Enggak ada gunanya. Lewat kambing, pukul. Kalau orang lain salah sedikit, maki-maki, keluar nama-nama binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Tapi kalau dia yang salah, dia ketawa saja, senyum-senyum, pergi lari. Kalau perlu, tambah lagi. Orang-orang seperti ini adalah, itulah yang digambarkan oleh hadis-hadis yang salam, adalah ciri-ciri ahlun nar. Fallahul musta'an. Mari kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam menafsirkan ayat yang mulia ini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala minal haqqi wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Kata beliau, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan halal mu'minina wal mu'minat, kondisi orang-orang beriman dan orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan kondisi orang-orang munafik laki-laki dan perempuan di akhirah, di mana Allah masukkan kaum mukminin ke dalam jannah dan Allah masukkan di kerak-kerak api neraka orang-orang munafikin, kana dzalika mimma yad'ul qulub ila al-khushu' li rabbiha, sepantasnya, seharusnya hal itu membuat, menyebabkan hati-hati menjadi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat lebih menahan pandangan, lebih menahan jawarih anggota tubuh mereka untuk ditundukkan kepada Allah Rabbul Izzah. Wastikana li'azamatillah, ketenangan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, seraya menundukkan anggota tubuh semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. fa'ataballahu al-mu'minina ala adami dhalik, maka Allah mencela, mengingatkan orang-orang beriman. Kenapa tidak bisa khusyuk mereka padahal sudah diingatkan Allah? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha' qulubuhum. Kapan lagi orang beriman itu khusyuk hati mereka? Dan inilah yang kita dapatkan pada kebanyakan kita lihat di masjid-masjid, hilangnya kekhusyuan ini. Kata Allah SWT, alam yaji'il waqtul ladzi talinu bihi qulubuhum. Tidakkah sudah masuk masanya tiba hati mereka jadi lembut dan khusyuk untuk zikir kepada Allah yang merupakan Al-Quran, wa tanqadu li awamirihi wa zawajirih, dan tunduk dan patuh kepada perintah dalam menjalankan perintah-perintah salat, zakat dan yang lain-lain, untauhidkan Allah, wa zawajirih, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menundukkan semuanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, dan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW berupa al-haq. Kata beliau dalam ayat yang mulia ini, فِيهِ الْحَثُ عَلَى الْإِجْتِهَادِ عَلَى خُشُوعِ الْقَلْبِ. Di dalam ayat ini terkandung ajakan untuk bersungguh-sungguh untuk mengkhusyukkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk itu artinya apa? Melembutkan jiwa, merasakan sentuhan-sentuhan angin yang sedikit pun sudah terasa, empati dengan orang lain, merasakan bisa menanggapi kira-kira dari pandangan orang lain saja dia begini kira-kira. Walamma anzalahu minal kitabi wal hikmah, yakni tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan al-kitab dan hikmah, yakni sunnah, wa an yatadhakkara al-mu'minun al-mawa'idh al-ilahiyyah, dan hendaklah orang-orang beriman itu mengingat nasihat-nasihat Allah ilah, wal ahkam syar'iyyah, dan hukum-hukum syar'i, kulla waqt, setiap waktu, wa yuhasibu anfusahum ala dhalik, dan mereka menghisab, introspeksi diri mereka terhadap hal itu. Dan janganlah mereka mencontoh-contoh orang-orang ahlul yahud, ahlul kitab. Wa la yakunu kalladhina utul kitab min qabal, janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amad, ay wala yakunu kalladhina anzalallahu alaihimul kitab, artinya janganlah mereka orang beriman lagi mirip dengan orang-orang ahlul kitab, di mana semestinya yang diturunkan kepada mereka alkitab, yang terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan peringatan-peringatan, adalah kekhusyuan hati, wal inqiyadu tam, dan ketaatan yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla tanpa membangkang dan tanpa ada memberikan keterangan dan tanpa memberikan sebuah pembangkangan sedikit pun. Thumma lam yudawi mu'alai, dan kemudian mereka tidak terus-menerus di atasnya dan tidak sabat di atas al-haq itu. Bal tala alaihi muzaman, sehingga sedikit demi sedikit hati mereka pun berselang lamanya waktu. Istamar bihimil ghaflah, kelalaian berlanjut. Fatmahalla imanuhum, hati mereka pun menjadi goncang, iman mereka menjadi pudar. Wazala iqanuhum, dan hilanglah keyakinan mereka. Itulah yang terjadi pada diri seorang mukmin yang telah Allah kirimkan kepadanya wahyu Allah Azza wa Jal melalui nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, namun dia biarkan hatinya begitu terus bergelimang dalam kemaksiatan tanpa menghadiri halaqah ilmu dan yang lain-lain, maka hatinya pun mengeras membatu. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka, wa kathirum minhum fasiqun, bahkan kebanyakan mereka orang fasik. Karena kata beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, al-qulubu tahtaju fi kulli waqtin ila an tadhakkara bima anzalallah wa tunatiqa bil hikmah. Karena hati kita adalah membutuhkan setiap waktu kepada agar diingatkan dengan apa yang diturunkan Allah berupa ayat-ayat Allah, dan dibicarakan kepadanya hikmah-hikmah, disampaikan kepadanya hadis-hadis Rasulullah SAW, ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Wala yanbaghi al-ghafla an dhalik, dan tidak sewajarnya lalai daripada hal itu. Fa inna dhalik, karena itulah yang menyebabkan qaswatul qalbi wa jumudil ain, kerasnya membatunya hati dan mengencangnya mata kita. Mata hati kita itu tidak lagi bisa berfungsi. Oleh karena itulah Allah SWT mengingatkan di ayat setelahnya, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ingatlah bahwa Allah itu dialah yang mampu menghidupkan tanah itu tatkala setelah kering, telah mati. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqinun. Sungguh kami telah menerangkan kepada kalian tanda-tanda kami, kiranya kalian berakal berpikir. Kata beliau, Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahwa al-uqul tadullu al-uqul 'ala al-ilmi bil matalib al-ilahiyyah, bahwa menunjukkan kepada hati kita untuk berilmu, mengilmui apa yang diminta Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mampu menciptakan, menghidupkan tanah bumi yang telah mati, mampu Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan mayat-mayat orang-orang yang sudah mati, lalu Allah memberikan balasan terhadap amal-amal mereka. Yang mampu, zat yang mampu menghidupkan bumi setelah matinya dengan air, mampu juga Allah menghidupkan hati yang telah mati dengan apa yang diturunkan Allah dari yang hak kepada Rasulnya berupa wahyu Allah. Maka sudah saatnya kah seharusnya seorang mukmin lalu kecuali dia akan mengecil kalau dia taubat dan beristighfar kepada Allah SWT. Wala saghirata ma'al istimrar, dan tidak ada dosa kecil kecuali dia akan membesar tatkala dia terus-menerus melakukannya. Yang kedua adalah banyaknya mengamalkan amal-amal sunnah setelah amal-amal yang wajib. Kemudian adalah mendengarkan mawa'idah, mendatangi halaqatul ilm. Di mana dikatakan Abdullah bin Mubarak tentang hadis Nabi SAW tentang bahwa halaqatul ilm adalah raudat majlis zikir, adalah raudatun min riyadil jannah, merupakan taman-taman surga. Abdullah bin Mubarak RA mengatakan yang dimaksud dengan taman surga adalah hilakul zikir, halakal hal zikir, yang di situ diterangkan hak-hak Allah dan Rasulnya, halal dan haram, sunnah dan bidah, sehingga tunduk dan patuhlah jawarih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila hati sudah mengencang, mengeras, tidak terasa lagi lazzatut ta'ah, kelezatan mentaati Allah SWT. Malas tubuh itu, berat tubuh itu untuk ibadah, susah untuk digiring. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka kemudian juga adalah mengunjungi orang-orang yang sakit, mendengarkan mau'idah tadi, karena para sahabat mengatakan wa adzana Rasulullah memberikan wasiat kepada kami, nasihat-nasihat kepada kami, mau'idhatan muaddi, bagaikan wasiat-wasiat terakhir, wasiat perpisahan, yang membuat mata kami menangis dan hati kami menjadi lembut, menjadi sedih dan seterusnya. Maka itu adalah mendengarkan wasiat-wasiat. Oleh karena itulah kata salam, di antara hakul muslim alal muslim sittun, ada enam. Di antaranya adalah idza stansahaka fansanhu, apabila dia minta nasihat padamu maka nasihatilah dia. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, dia mengatakan seorang itu harus mempunyai khalwat, berduaan, antara lain adalah dengan teman yang saleh yang kita minta berkhulwat berdua dengan dia untuk menasihati kita. Wallahu ta'ala alam. Itulah kiranya ikhwatal iman rahimakumullah kajian kita pada kali ini. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan agar Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita ini. Sesungguhnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa hidup kecuali dengan bahan bakar yang paling keras. Ternyata itulah bebatuan dan hati manusia. Bahkan dikatakan Allah di antara hati manusia itu adalah wa inna yani apa? Bal thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalik fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswah. Hati mereka mengencang, membatu setelah itu bagaikan batu ataupun lebih keras daripada batu itu sendiri. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Karena di antara batu itu ada yang terpancar dari tengah-tengahnya air. Wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhu al-ma', bahkan di antaranya ada yang pecah kan dan keluar daripadanya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan di antara batu-batu itu ada yang jatuh tersungkur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jiwa kita, ya subhanallah, melihat sudah ada tsunami, kita sudah melihat bagaimana terjadinya gempa di mana-mana, hati belum lagi tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, belum lagi membawakan jiwa dan raga ini tunduk kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah kerasnya jiwa-jiwa seperti itu. Hanya kepada-Mu lah ya Rabb kami meminta pertolongan. Oleh karena itu, ikhwatal iman, kembali melakukan sunnah, kembali berusaha untuk menjauhkan diri daripada dosa-dosa seperti al-aghani, musik-musikan dan yang lain, banyaknya canda dan banyaknya bicara bukan zikir kepada Allah, maka itu adalah wasilah untuk melembutkan hati kembali. Maka itulah ikhwatal iman rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki zahir kita dan batin kita, memperbaiki amal-amal kita. Fallahu wali dzalik wal qadir alaih. Kiranya itulah, semoga Allah Subhanahu wa taala juga menyehatkan hati kita, menghidupkan hati kita apabila telah mati, dan Allah menyehatkan tubuh kita juga. Wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimanapun Anda berada, demikian sesi materi pada penafsiran surah Al-Hadid pada ayat ke-16. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab di dua line telepon kami, yaitu di 0778468106 dan juga di 0778467106 bagi antum yang berada di luar Batam. Dan bagi antum yang ingin mengirimkan pesan singkat Anda, Anda bisa bergabung di SMS online kami dengan mengetik kode KI, kemudian spasi nama Anda, alamat Anda, dan isi pertanyaan Anda. Kemudian dikirimkan ke 0856-684-10106. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami di live streaming, Anda bisa bertanya langsung di folder yang telah kami sediakan. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita akan bacakan yang masuk dari SMS online yang berasal dari Abu Fadil di Batu Aji. Ustaz, bagaimana seharusnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengenai tentang Lauh Mahfuz di mana sudah tertulis nas bahwasanya manusia itu sebagai ahli nar? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah. Tentunya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah takdir Allah itu adalah ilmul ma'dum. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, ilmul ma'dum, ilmu yang tidak bisa kita tahu dan tidak boleh kita harus tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamul ghaiba illa hu. Tidak ada yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara keghaiban Allah adalah ilmu tentang takdir manusia berupa kematian, berupa rezeki mereka, berupa turunnya hujan, berupa apa yang dikandungan dan seterusnya. Nah, kita di dalam beriman kepada takdir Allah SWT ada empat yang harus kita imani. Yang pertama adalah kita beriman tentang ilmu Allah telah meliputi ilmu Allah telah mengetahui yang telah lalu, yang sedang dan akan datang. Semua tanpa terlepas dari ilmu Allah SWT. Itu semua telah diketahui Allah SWT. Tidak seperti yang diyakini oleh Qadariyah bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan manusia kecuali setelah mereka lakukan. Dalam artian bahwa manusia yang menciptakan perbuatan mereka. Maka Nabi SAW dalam hadis sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam syarah Aqidah Tahawiyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah, bahwa Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Di mana mereka mengatakan bahwa perbuatan manusia menciptakan, tidak ada manusia yang menciptakan, tidak ada, Allah tidak tahu, tidak ada campur tangan Allah di situ. Maka disitulah yang pertama kita beriman bahwa Allah mengetahui itu. Mengetahui semuanya sebelum kita ada. Dan Lauhul Mahfuz itu merupakan perbendaharaan rahasia Allah SWT. Sebenarnya dalam hadis Allah SWT memerintahkan pena untuk menulis. pena mengatakan wa ma aktubu ya rab, apa yang akan aku tulis ya Allah. Allah azza wajalla mengatakan maqadir kulli syai'in yaumil qiyamah, takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Di situ sudah ada semua. Itulah yang dikatakan ahli sufiyah, ahli tasawuf yang berakidah seperti yang berlebih-lebihan ghulu mengkultuskan Nabi SAW di atas kedudukannya seperti kedudukan Allah jadinya, sebagaimana ahli Nasara mengkultuskan Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Maka yang pertama adalah kita beriman Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan datang. Tidak ada sedikit pun yang apa namanya yang tidak diketahui Allah SWT. Oleh karena itulah orang-orang saleh dahulu mengatakan tatkala apa namanya ditanyakan tentang bagaimana kita supaya kita melembutkan hati kita supaya kita taat kepada Allah, dikatakannya kalau kamu ingin bermaksiat maka pergilah ke tempat yang tidak diketahui Allah. Adakah? Kalau kamu bermaksiat kepada Allah maka janganlah jangan makan rezeki Allah, jangan makan makanan Allah. Dan itu tidak mungkin kita memakan sekeluar kecuali rezeki yang diberikan Allah. Jangan makan itu beras. Beras itu ciptaan Allah. Yang kedua adalah kita beriman bahwa Allah adalah mencatat Al-Kitab, beriman kepada catatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah telah mencatat seluruh yang telah, yang sedang dan yang akan terjadi. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, hadisul qalam. Maka Allah telah mencatat itu, beriman kepadanya. Maka tatkala datang musibah kepada kita, maka kita beriman itu takdir Allah SWT. Maka kita pun beriman dan ridho kepada Allah SWT. Menyejukkan hati kita, menenangkan hati kita, tidak putus asa kita. Kita tahu bahwa Allah SWT memberikan yang terbaik bagi kita tatkala kita bersabar. Itu penuh hikmah. Sandiwara langit Allah SWT itu adalah sandiwara Allah dari langit, adalah agar Allah menguji kita. Allah memberikan ujian kepada kita, cobaan. Allah memberikan ini dikirim kepada kita, ini untuk kita diuji padanya. Kalau kita kembalikan kepada Allah tanpa kita dengan sebaik-baiknya, maka akan Allah berikan hadiah pada kita. Yang ketiga adalah tentang takdir Allah SWT, tentang Lauhul Mahfuz. Kita beriman bahwa Allah SWT telah, alhamdulillah, bikhairan. Ya Ustaz, saya mungkin agak melenceng sedikit daripada materi, tapi saya ingin bertanya satu aja. Apa bedanya akidah, tauhid, dan iman? Adakah perbezaan? Kalau ada perbezaan, apa dia perbezaannya? Itu ya, akidah, tauhid, dan iman. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akidah, tauhid, dan iman. Apa perbedaannya, Ustaz? Iya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Tentunya para ulama telah memberikan definisi-definisi tentang ini, bahwa tauhid ini sebenarnya merupakan bagian dari akidah. Dan tidak setiap akidah itu sudah tauhid. Karena akidah itu artinya adalah sesuatu yang terikat hati dengannya. Sesuatu yang dipercayai dan diyakini hati kita, ketergantungan, keterkaitan, keterpautan hati kita kepada sesuatu, itu namanya apa? Aqattul qalbi ala syai', saya mengikat hati dengan sesuatu itu, itu namanya akidah, keyakinan. Tatkala kita meyakini batu itu adalah bermanfaat dan mudarat, dia menciptakan dan dia dapat memberikan manfaat dan mudarat, itu namanya mengakidahi. Adapun tauhid itu artinya apa? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Meyakini bahwa tidak ada yang dapat memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah itu ada yang akidah musyrik dan ada akidah tauhid. Jadi akidah lebih umum daripada tauhid. Jadi itulah akidah. Sesuatu yang kita mengikat hati dan batin kepadanya. Maka itulah akidah itu, kita harus wajib mempelajari akidah jahiliyah dan akidah Islam. Akidah Islam itulah disebut dengan tauhid. Tauhid itu masdar, kata masdar, tasrif yang ketiga dalam ilmu saraf, yang berasal dari wahada yuwahidu tauhid, yakni ja'lul asya'i wahidan, menjadikan sesuatu yang bercerai-berai jadi satu. Seolah-olah dari segi bahasa pun, etimologi, Tuhan-Tuhan yang banyak itu dibuang semuanya dan ditegakkan satu saja. Hati kita mengingkari semua itu, penghambaan dan ketundukan hanya kepada Allah saja. Maka para ulama membagi tauhid ada dua. Sebagian para ulama memberikan ibarat seperti itu. Tauhid ibadah untuk Allah SWT saja. Tauhid mutabah, pengikutan yang mutlak hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah inti Islam. Terringkas dalam Islam pada dua kata syahadatain. Adapun iman itu adalah ikhwatal iman rahimakumullah. Iman juga ini ada kaitan yang tiga ini secara umum, tetapi kalau secara khusus ada makna masing-masing. Jadi iman itu adalah sesuatu yang diyakini juga sama seperti akidah. Maka tapi kalau iman menurut Islam, tatkala dikatakan iman menurut Islam, maka iman itu adalah sesuatu yang diyakini dalam hati, sesuatu yang terhunjam di dalam hati, kemudian dilafazkan dengan, diungkapkan dengan lisan, dengan lidah, kemudian dipraktekkan dan dilaksanakan apa yang diyakini hati dan diucapkan lisan itu oleh anggota tubuh. Dan dia bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Itulah diantara definisi-definisi dan beda antara tiga hal ini. Maka ini adalah pembahasan yakni istilah-istilah yang mirip. Dan ini adalah satu istilah yang sering dijadikan para ulama, akidah, iman, tauhid, menunjukkan istilah kepada yakni pelajaran tauhid semuanya, pelajaran akidah. Namun ada yang memasukkan ada istilah ke dalam ini adalah namanya filsafat atau mantik, maka itu adalah batil. Mantik itu adalah dan filsafat itu adalah tidak ada kaitannya, maka itu adalah kebatilan. Jadi tidak boleh dijadikan sinonim bagi akidah, bagi iman, bagi tauhid kata-kata filsafat itu ataupun mantik. Maka itu adalah ilmu yang muhdats, yang bidah, yang dimunculkan oleh al-falasifah, ahli filsafat, yang hanya tidak ada pun, kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang mempelajari filsafat di pagi hari maka sore hari dia zindiq, tidak lagi di dalam Islam. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz Barakallahu Fik. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan masuk dari SMS online yang berasal dari Akhi Heruman di Legenda. Ustaz, secara tidak sadar saya sudah seperti ahlul kitab, bahkan berbuat dosa hingga terasa hati saya menjadi keras Ustaz. Saya selalu mencoba untuk bertobat dengan diawali untuk sholat, tetapi besoknya enggak sholat lagi Ustaz. Jadi yang mau saya tanyakan yaitu bagaimana caranya bertobat yang sebetul-betulnya Ustaz, hingga ibadah saya selalu istiqomah dan hati saya menjadi lembut Ustaz. Iya, barakallah fiik. Ahlan bika akhil karim. Tatkala Anda sudah merasakan penyesalan dalam hati, maka itulah menunjukkan tanda-tanda khair kepada apa yang Allah tanamkan bagi hati Anda. Ketahuilah bahwa tidak dikatakan seorang itu muslim yang hak apabila dia menyanyiakan salat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum tarkus salah. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Wa man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir, kata Nabi SAW. Maka wajib taubat. Imma dia keluar dari Islam ataupun dia dosa besar minimal. Bahaya sekali jalan menuju kekufuran yang jelas. Oleh karena itu ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala menyalami Anda. Membuka tangan Allah untuk Anda. Lalu Anda tidak mau menyalami Allah? Menerima perintah Allah? Anda mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lalu kita mengingkar kepada Allah? Maka sungguh inilah yang dilarang dari ahlul kitab. Maka ini pulalah yang kita dikatakan jangan mengikuti ahlul kitab. Maka itulah muslim itu sendiri artinya berserah diri, menyerahkan jiwa dan raga untuk Allah SWT. Maka menangislah akhi, wuduklah, menangislah di hadapan Allah, bacalah Al-Quran Karim, menyendirilah, bertemanlah selalu dengan orang saleh, bacalah Al-Quran selalu, jauhilah kemaksiatan itu, insyaAllah akan kembali. Ziarahilah orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Maka itu adalah ziarahi, datangilah ahlul ilm, datangilah zikir-zikir ilmu, majlis-majlis ilmu, insyaAllah akan kembali kepada Anda apa yang Anda inginkan. Biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz Barakallahu Fik. Seberang di mana pun Anda berada, masih tersisa 8 menit ke depan. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon kami serta di SMS online kami. Di line telepon di 0778-468-106 dan juga di 0778-467-106 bagi antum yang berada di luar Batam. Dan di SMS online kami silakan mengetik kode KI, kemudian spasi nama Anda, alamat Anda dan isi pertanyaan Anda, kemudian dikirimkan ke 0856-684-10106. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dengan Iwan di Batam Center. Ya, silakan Bapak Iwan. Oh, ini Pak Ustadz mau nanyain masalah dosa besar gitu ya. Ada kaitannya dengan tema hari ini enggak? Ya, silakan. Tafadhal. begini, seorang pria gitu kan zina itu kan. Itu dosa besar Pak Ustadz ya. Bagaimana dengan laki-laki tersebut yang sudah berkeluarga gitu? Apakah dia masih sah seorang suami apa enggak gitu Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hayakallah Pak Iwan yang ada di Batam Center. Tentunya ikhwatul iman rahimakumullah. Nasallahu alaihi. Ya Allah, semoga Allah yakni menjaga kemaluan kita ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Man damina li baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi damintu lahu al-jannah." Barang siapa yang menjamin bagiku keselamatan lidahnya dan keselamatan kemaluannya, maka saya jamin baginya jannah, kata Rasulullah SAW. Harganya mahal, maka perjuangannya pun mahal. Maka bagaimanakah hukumnya apabila seseorang itu berzina? Maka tetap kita mengatakan, fatwa para ulama kita, wajib bagi dia menyimpan rahasianya sebagaimana dia wajib baginya menyimpan kebaikannya. Dan dia antara dia dengan Allah SWT bertaubat kepada Allah SWT. Dan jangan menyampaikan kepada siapa-siapa saja. Karena sesungguhnya Allah SWT mengampuni, membuka tangan Allah SWT di siang hari agar orang yang bermaksiat di malam hari taubat di siang hari. Allah membuka pintu taubat, membuka tangan Allah SWT di malam hari agar bertaubat orang yang melakukan dosa di siang hari. Maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah SWT. Jangan dia sampaikan ke istrinya. Bertaubat dan menangis di hadapan Allah SWT. Membimbing diri dan anak keluarganya kembali ketaatan kepada Allah SWT. Selama istrinya tidak tahu, maka dia harus mendiamkan. Adapun kalau dia sudah tahu, istrinya tahu, maka istrinya boleh meminta cerai daripadanya. Namun dia masih tetap wajib bagi dia jangan menyampaikan hal ini dan bertaubat kepada Allah, dan dia tetap menjadi seorang suami bagi istrinya. Allah Ta'ala alam. Maka itulah karena dosa-dosa kita itulah membuat hati kita keras. Ingin memukul, ingin mencaci, ingin macam-macam itu. Tidak bisa menyatu ruh lagi. Allahul musta'an. Allahu ta'ala alam. Syukran Ustaz Barakallahu Fik. Selanjutnya kita kembali bacakan pertanyaan masuk dari SMS online yang berasal dari Abu Ghafira di Air Raja. Barakallahu Fik Ustaz. Ustaz, ana memiliki saudara-saudara yang tidak mau menerima dakwah yang hak ini. Kemudian bagaimana cara untuk melembutkan hati mereka agar mereka dapat menerima dakwah yang hak ini, Ustaz? Iya. Tentunya ikhwatul iman rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Adalah masalah kelembutan hati ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah wal mu'ti, Allah yang memberikan. Inna ma ana qasim, kata Nabi sallam, sesungguhnya saya hanya membagi-bagi. Kita pun hanya menyampaikan. Allah wal mu'ti, Allah yang memberikan hidayah kepada seorang. Jadi oleh karena itu kita pun memberikan hidayah kepada mereka, hidayah dilalah wal irsyad, petunjuk berupa petunjuk. Kita tidak bosan siang dan malam untuk memberikan hidayah kepada saudara kita sampai kita ajal tiba. Karena Abdullah bin Imam Ahmad bertanya kepada bapaknya Imam Ahmad rahimahullah, "Wahai abi, sampai kapankah ujian Allah?" Karena di mana semua kita tahu bahwa Imam Ahmad diuji dengan ujian yang subhanallah, bertubi-tubi ujian kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka anaknya bertanya, "Wahai abi, sampai kapan ujian ini wahai Abi. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, wahai anakku, ujian ini sampai terus akan datang sampai kita yakni bertemu di pelataran jannah di sorga itu. Hanya setelah masuk jannah lah wahai anakku. Lihatlah husnudzan, lihatlah keyakinan ini bahwa memang dunia ini dijadikan Allah bukan untuk tempat bersantai-santai. Dunia ini hanyalah yang penuh cobaan dan rintangan. Bukan rumah kita di sini. Maka kita harus bersegera ke rumah kita sana. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Ya, syukur Ustaz Barakulafik. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir yang kita akan terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Gufron dipanggil Bapak. Iya, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, kalau Pak Gufron. Begini. Itulah di antara hal-hal yang disebutkan oleh para ulama kita. Apalagi tadi yang pertama akhlupan. Ya, beberapa hal yang menyebabkan yang hancurnya amal di akhirat ya. Naam. Adapun itu adalah disebutkan para oleh Nabi sallam adalah ada seorang kata Nabi sallam atadaruna manil muflis. Kalian tahukah? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu fina, yang bangkrut di antara kita adalah orang yang laisa la mallad dinar lahu wala dirham. Orang yang tidak punya uang dinar dan dirham ya Rasulullah. Utang yang malah numpuk, itulah bangkrut ya Rasulullah. Kata Nabi sallam tidak. Tapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada yaumul qiyamah membawakan puasa, salat, zakat dan lain-lain. Namun ternyata dia qad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha ma la hadza, kata Nabi sallam. Dia telah memukul si ini orang lain ini. Dia telah memaki-maki dengan lisannya orang lain sampai masuk ini pukulan lisannya itu masyaallah sampai kerelung tubuh orang lain tidak akan bisa sembuh sampai bertahun-tahun sampai 7 keturunan kadang-kadang tanpa terasa sama dia. Kemudian dia telah mengambil harta orang lain dan seterusnya. Jadi intinya adalah kezaliman kepada orang lain. Ataupun yang lebih ngeri lagi adalah kesyirikan kepada Allah. Itu hancur semua tidak diterima daripadanya. Itu yang paling ngeri. Allah jadikan amalnya itu bagaikan fata morgana. Lam yajid syai'an, tidak dapatkan apa-apa dia. Maka itulah hal-hal penghancur amal-amal saleh di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Ya, seberang dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya jawaban Ustaz tadi mengakhiri pertemuan kita di kesempatan malam hari ini pada penafsiran dari surah Al-Hadid pada ayat ke-16.